Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI di mana berada, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dapat mengkaji tafsir Syekh Sya'rawi dalam kajian ayat ke ayat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktharuhum la yu'minun. Artinya, patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengingkari janji, segolongan mereka melemparkannya, bahkan sebahagian besar dari mereka tidak beriman. Hadirin, para pendengar di mana saja berada, bahwasannya ayat Allah Subhanahu wa taala ini dimulai atau didahului dari ayat sebelumnya menegaskan bahwasannya orang-orang Bani Israel, kaum Yahudi, mereka itu tidak mengimani, bahkan mereka fasik dengan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini juga ayat ini menyinggung bahwasannya mereka mengadakan perjanjian. Dengan perjanjian itu mereka menyembunyikan dari Taurat apa yang sebenarnya perjanjian itu kebenarannya baik. Akan tetapi kita mengambil contoh ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dimaktubkan bahwasannya Nabi Muhammad adalah sebagai nabi terakhir. Akan tetapi mereka ini memalingkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka itu ingkar untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka yang ketika mengadakan perjanjian di antara Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel, mereka itu menyampingkan daripada kebenaran. Kita ayat ini ada korelasinya dengan surah Ali Imran ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-81 yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'ukum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minanna bihi wa la tasurannahu qala aqrartum wa akhadhtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin. Dan ingat ketika Allah mengambil perjanjian daripada nabi, para nabi, sesungguhnya apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah, hai para nabi-nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Iya, Pak Ustaz. Kalau kita lihat di sini, mengapa orang Yahudi itu suka ingkar janji? Di antaranya di sini sebutkan janji bahwa mereka harus menyampaikan kedatangan Rasulullah dan menyambutnya dengan hangat, diingkari. Janji harus menyembah Allah rupanya diingkari. Mengapa kok manusia itu sering ingkar janji, terutama Yahudi? Jadi kalau kita melihat di sini, memang pada tabiatnya, memang sebelumnya kita melihat ya ayat-ayat sebelumnya yang kita kaji ya, mereka itu banyak berkelah ya, Ustaz, ya. Hmm. Diberikan kebaikan mereka ingkar, diberikan satu ajaran berupa sapi betina ya, pengajaran bagi mereka, tapi mereka banyak kali bertanya gitu. Hmm. Memang sudah pada dasarnya tabiat mereka ini ingkar gitu. Bahkan sampai sekarang yang kita lihat ya, sudah mengadakan perjanjian, dari perjanjian antara kaum Palestina kepada kaum Yahudi sekarang kan, tetapi mereka masih ingkar juga. Jangankan perjanjian kepada manusia, sama Allah aja sanggup gitu mengingkarinya kan gitu. Kalau manusia suka ingkar janji itu kenapa, kalau kok bisa manusia itu ingkar janji itu? Ya, kalau kita melihat dari sininya, karena mereka itu tidak mengimani secara besar apa yang seharusnya mereka ya dari tidak mengkuatkan dari perjanjian itu, tidak mengimaninya gitu kan, Ustaz, ya. Jadi kalau kita melihat ya dari ayat ini, nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Sebahagian mereka melemparkannya dan sebahagian mereka itu secara mutlak mereka tidak mau lagi beriman gitu. Pada hakikatnya mereka tidak mau beriman gitu. Jadi kalau orang sudah lari dari janji, padahal orang itu tidak amin. Jadi prinsipnya orang yang ingkar janji itu karena nggak beriman pada Tuhan itu, ya, Ustaz. Ya. Jadi kalau orang beriman pada Tuhan, dia nggak akan mungkin ingkar janji itu, Ustaz. Iya, bisa juga. Iya. Bisa juga. Tapi kita melihat di sini ya konteksnya, masalah keyakinan itu memang mutlak harus kita pakan. Tapi yang namanya manusia, nanti kalau kita nisbahkan kepada manusia yang beriman, dia harus memegang janji aja, saya rasa 0% ini di dunia ini tidak ada kan gitu. Karena manusia mahalul khotak wanis ya. Iya, jadi saya melihat bahwa ingkar janjinya orang-orang Yahudi di sini itu lebih kepada kedengkian mereka, begitu. Okay. Sifat dengki yang ada dalam diri mereka. Ya, iya. Jadi kalau manusia pada umumnya, mengapa mereka berlaku ingkar janji? Ya tidak lain juga karena ada interest terhadap permasalahan itu. Misalnya dia berjanji akan menjadi seorang pejabat yang baik. Hmm. Tapi setelah dia menjadi seorang pejabat, ternyata kalau dia tidak korupsi, tidak balik modal yang pernah dikeluarkan, akhirnya dia ingkar janji. Artinya ada sesuatu yang tidak mendukung dia untuk memenuhi janji tadi. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat ini jelas bahwa pengingkaran janji yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu lebih dikarenakan kedengkian mereka itu tadi. Kedengkian. Makanya mereka membuang jauh-jauh. Nabadha fariqum minhum, walaupun sebahagian daripada mereka, tetapi mereka membuang ayat-ayat Allah dan tanda-tanda kenabian itu jauh dari mereka, seakan-akan mereka tidak mengetahuinya sebelumnya, begitu. Jadi kedengkian itulah saya melihat di samping daripada ketidakberimanan mereka kepada Allah sebagai sumber daripada mereka selalu mengingkari janji itu tadi. Iya, kalau saya lihat di sini, ingkar janji itu sangat terkait dengan tidaknya beriman seseorang, Ustaz Sofian. Artinya apa? Orang yang tidak beriman sangat mudah ingkar janji. Tambah tidak beriman dia, janji itu nggak ada apa-apa bagi dia. Dia bilang sekarang, besok dilupakan, itu hal biasa. Karena apa? Dia tidak beriman. Tapi kalau dia seorang beriman, benar-benar beriman, maka dia tidak akan mungkin ingkar janji. Karena apa? Karena orang beriman itu yakin benar bahwa al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Hutang itu harus dibayar. Ad-dainu la yamutu kama tadinu tudan. Hutang itu tidak pernah mati. Kita bisa mati, hutang tidak mati. Nah, jadi artinya apa? Orang yang beriman kalau sudah mengucapkan janji, dia sangat takut. Karena permasalahannya bukan dengan si seorang yang dijanjikan tadi. Karena ini sangkutnya dengan urusan Tuhan. Sangkutnya bukan hanya Tuhan saja, hari kiamat. Semua dosa bisa diselesaikan kecuali hutang. Nah, takutnya orang Muslim ini tidak melaksanakan janji, menyebabkan dia tidak mau mudah-mudah mengumbar janji. Karena apa? Karena dia yakin bentar akan Allah Subhanahu wa taala dan akan hari perhitungan. Makanya disebutkan kenapa Yaumuddin, hampir dekat itu Yomud Dayan itu. Nah, hari pembalasan hutang. Hari pembalasan hutang. Nah, jadi hari kiamat itu merupakan hari pembalasan hutang. Karena kalau tidak selesai hutang di dunia, diselesaikan hutang itu di akhirat. Tidak ditepati janji di dunia, kita selesaikan janji itu di akhirat. Berat ini ya. Nah, jadi orang yang beriman itu orang yang tidak mudah-mudah mengucapkan janji. Ini bukan sembarang nih Ustaz ya. Iya. Bukan main-main berarti besok mau jumpa terakhir enggak jumpa ini. Permasalahan dengan Tuhan itu. Tuhan iya, ya. Bukan dengan si penerima janji tadi. Iya. Memang harus kita waspadain dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya lah kalau seperti yang diterangkan oleh Syekh Sya'rawi bahwasannya perjanjian di antara Allah dengan kaum Yahudi pengikut ini, mereka ketika Allah menyuruh mereka beriman gitu kan. Kemudian mereka malah menyembah anak sapi. Iya. Perjanjian ini hubungan dengan baik ibadah gitu kan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Bukit Tur Sina di atas kepala mereka hanya sekedar ancaman. Jadi kalau orang ini mintanya ada ancaman tuh Ustaz ya. Iya. Jadi kalau orang yang enggak nempatkan janji nanti lidahnya dijulur gitu ya, terus digunting balik lagi, julur lagi gitu. Tapi sampai sekarang ini banyak yang udah hebat gitu kan. Pertama sebelum naik orang dukung saya, habis dukung saya nanti akan saya bagusin jalan, ya kan. Ustadz diberikan fasilitas yang hebat gitu ya kan, sebagai profesi yang betul-betul. Bahkan sampai sekarang ini lari gitu ikar janji. Apa enggak beriman itu yang orang demikian ini Ustaz? Iya, termasuk kurang keyakinan terhadap Tuhan. Nah, makanya disebutkan dalam ayat amanat itu inna aradnal amanata 'alal jibali fa abaina an yahmilnaha. Terus kemudian fahamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Masyaallah. Kenapa manusia itu mudah menggumbar janji? Itu karena zaluman jahulanya dirinya. Suka menzalimi dan kebodohannya. Ya. Udah tahu nanti udah disebutkan, nyebutkan janji itu enak. Melaksanakannya susah nauzubillah. Ya. Makanya kalau begitu jangan mudah-mudah mengucapkan janji. Janji lebih bagus bilang insyaallah. Insyaallah ya gitu. Mudah-mudahan dapatlah kita simpulkan pada kesempatan kali ini bahwasannya orang-orang Bani Israel mereka sanggup karena keimanannya ya mengingkari Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, mereka sanggup mengingkarinya. Akan tetapi yang lebih parah lagi karena kedengkian yang ada di dalam diri mereka. Oleh karena pada kesempatan kali ini mungkinnya kita dapat mengambil satu intisari bagi pendengar RRI di mana berada, mungkin dapat kita ambil bahwasannya seorang yang muslim sejati janganlah dia mengombar janji kemudian tidak sanggup untuk menepatinya. Harapan kita bukan saja kalangan setiap lapisan masyarakat, ustadz juga gitu ya, dalam artian dia juga bisa ngomong, dia juga bisa jadi pengamalan, kemudian dari panutan masyarakat. Moga-moga harapan kita ini dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya saya Muhammad Syafiar dengan Ustadz Zainal Arifin dan Ustadz Ardiansah mohon maaf dan mengucapkan terima kasih atas segala pendengarannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.